Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita masih berada pada pembahasan seputar penyelenggaraan jenazah, yaitu pembahasan kita sekarang sudah sampai pembahasan seputar mengkafani mayit. Sudah kita lewati bahwasanya kain kafan yang paling afdol warna putih. Tapi tidak mengharuskan. Kalau enggak dijumpai kain kafan warna putih, boleh warna-warna yang lainnya. Cuman yang afdol warna putih. Kemudian barakallahu fikum, untuk mayit laki-laki sudah kita lewati kemarin, berapa lapis kain kafannya? 3 lapis. 3 lapis kain kafan yang dipotong sesuai dengan apa? Ukuran si mayit tersebut. Jangan dibikin ngepres, tapi dilebihkan panjang, dilebihkan melebihi barakallahu fikum tinggi si mayit tersebut. Untuk apa? Untuk mengikat nanti. Yang bagian kepala bisa diikat selebihnya kain kafannya, yang bagian kaki juga dilebihkan sehingga bisa diikat. Faham? Kemudian mengenai lebar badan juga jangan terlalu ngepres. Dilebihkan juga agar nanti tertutup auratnya. Faham? Jadi kalau gambarannya gini, nanti anak gambarkan saja, gambarkan secara global, karena nanti untuk masalah mengkafani mayit perempuan, anak enggak baca semuanya karena mirip dengan yang laki-laki, jadi tak ambilkan intinya biar cepat selesai kitabnya. Faham ya? Jadi tiga kain kafan dibentangkan. Satu, lurus. Dua, miring. Tiga, miring. Paham? Jadi gini bentuknya. Paham? Kemudian mayitnya di tengah-tengah. Paham ya? Sebelum itu, siapkan yang namanya barakallahu fikum tuban. Tuban itu ya cuman antum potongkan kain yang kira-kira agak panjang ini, kain kafan. Nanti letakkan di tengah-tengah. Di tengah-tengah untuk menutupi auratnya. Jadi nanti caranya manjang gini, kemudian antum naikkan gini. Kainnya yang seukuran apa? Seukuran untuk menutupi auratnya tadi. Paham ya? Jadi cuma panjang ini. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kemudian setelah itu nanti barakallahu fikum wa hidakumullah, langsung lapisan yang paling atas tadi kita apa? Bagian kanan dulu kita lipat. Lipat, baru kiri. Lipat. Lapisan yang kedua sama juga. Kanan baru dilipat. Paham ya? Lapisan yang ketiga juga sama caranya. Nanti tertutup bagian kepala, jangan ditutup rapat. Di barakallahu agak direnggangkan sedikit. Paham ya? Nanti agar apa fungsinya barakallahu fik? Nanti ketika diikat itu bisa diikat. Paham ya? Itu untuk mayat laki-laki. Nah, kalau mayat perempuan sekarang yang kita akan bahas. Kalau mayat perempuan tidak cukup 3 tapi 5. 5 apa? 5 kain kafan, 5 lapis. Hanya saja 5 lapis tersebut barakallahu fik itu yang paling bawah 2 lapisan gini. Nyusunnya, perhatikan nyusunnya ya. Jadi 1 2 tumpang. Jangan tumpang semua gini, segini. Separuh lah ini ya. Ini kain kafan 1, 2-nya di atasnya, yang 3 tengah-tengah. Paham? 1 2 jangan full. Nah, setengah ini. Yang ketiga di tengah-tengah persis. Bisa ada gambaran? Ayo, gelarnya bisa ada gambaran ya. Terus masih sisa 2. Diapakan yang 2 ini? Pertama dibikin kerudung. Kerudung seukuran ya gini, begini kan. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya untuk menutupi ini. Namanya khimar. Khimar. Kemudian siapkan kemeja terbuat dari kain kafan juga. Caranya mudah. Jadi kan sisa dua tadi. Nah, dipotongan dari situ panjang ini. Apa ini? Panjang ini panjang ini. Tengah lubang. Tengahnya lubang. Fungsinya apa? Nanti dibentangkan di atas kain kafan yang sudah tiga tadi itu. Nanti dimasuk lubang ini itu kepalanya, dimasukkan dalam kepalanya gini. Paham? Jadi bentuknya gini. Ini ada lubangnya nih. Nah, ini nanti diginikan, nah, kepalanya nih masuk lubang yang kain kafan tadi itu. Ada gambaran belum? Kalau anak sudah ada. Jadi barakallahu dari dua potongan sisa tadi itu dibikin khimar, tuban sama barakallahu fikum izar. Paham ya? Nah, jadi nanti ada tambahan baju terbuat dari kain kafan tadi itu, khimar, tuban, izar. Dari dua sisanya tadi itu. Totalnya cuma lima ya. Tiga yang pertama dibentangkan. Satu, dua, tiga. Setelah itu, nah, dibentangkan khimarnya. Bentuknya kan segitiga. Nah, ini. Nah, paham ya? Baru bajunya. Bajunya terbuat dari kain kafan juga. Di lubang tengahnya, nanti lubang itu untuk masukkan ke kepalanya gini. Jadi, gini bentuknya, nanti dimasukkan gini. Paham? Kemudian tuban. Tuban itu yang semacam, nah kalau terjemahan bebas itu sebenarnya celana dalam, tapi fungsinya itu menutupi auratnya. Jadi bentuknya panjang gini, nanti ditutupkan gini. Paham? Izar setelahnya. Izarnya juga tadi itu, kan kafan itu. Barulah lapisan yang tadi, yang tiga tadi, yang pertama tadi itu, dipakai untuk bungkus kanan dulu. Kiri. Kanan dulu, kiri. Kanan dulu, sampai yang terakhir, full, baru diikat. Yang bagian bawah, kain kafan selebih kaki tadi diikat. Bagian atas, yang selebih apa? Yang melebihi kepala diikat. Bagian leher diikat. Kemudian bagian ini, ada ikatan juga. Kemudian bagian barakallahu fiik mau lutut atau betis itu juga ada ikatan juga. Intinya fungsinya apa sih ikatan ini? Biar tidak terurai, terbuka kembali nampak auratnya. Faham? Dan upayakan tali-tali ini, tali-tali apa barakallahu fiik? Tali-tali yang dipakai untuk mengikat ini upayakan terletak di bagian kiri. Karena nanti mayit kalau dikubur itu di hadapan kiblat, syikl aiman. Yang ini sisi bagian kanan ini dipakai tumpuan. Paham ya? Jadi miring gini. Jadi ini yang bawah. Kenapa kok di ikatannya dikasih bagian kiri? Nanti kalau sudah menghadap kiblat gini, mudah dilepas gitu loh. Lah kalau di bagian sini kan sulit. Taruh yang gini sebelah kiri. Bentuknya miring. Kapan-kapan praktek ya. Ya mungkin salah satu di antara antum lah. Jadi untuk apa? Praktek untuk yang mayit laki-laki sekaligus mayit perempuan. Ya, ini coba nanti ya, mungkin gak masalah insyaallah, khair insyaallah. Karena ini kalau cuma gambaran-gambaran mungkin bisa gambarkan, tapi kalau dengan praktek langsung kan jelas dulu. Paham ya? Nah, kalau semoga kalau mudahkan nanti ya, mungkin pakai kain kafan yang beneran atau pakai kain-kain spray atau apa gitu ya. Nah, kalau intinya terwujudkan. Kalau sebagian orang pakai boneka, kalau boneka ada kepalanya, haram. Kalau kita penggal kepalanya juga enggak terwujudkan nanti. Paham ya? Nah, kalau mending orang langsung aja. Ya pernah berdiam ini ada, paham ya, nanti di kafani. Nah dulu prakteknya gitu, jadi salah satu ikhwah berkorban lah, minta waktunya gitu dan minta minta kesediaan untuk badannya itu loh ya, dipakai untuk praktek. Gak masalah, nanti akan tambah jelas lagi. Kesimpulannya barakallahu fiik yang dijelaskan tadi, 5 kain kafan untuk perempuan, 3 nah barakallahu fiik dibentangkan, yang 2 dibikin apa tadi, khimar. Bukan khia, khimar, paham ya? Dari kerudung, kalau khimar kodai, jangan keliru. Nah, kerudung dibikin juga apa tadi? Semacam baju tadi itu dibikin apa? Izar sama tuban. Mafhum insyaallah. Ayo na'am barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan nanti. Kenapa ana di sini meringkas tidak baca semuanya? Karena panjang, nanti ukurannya sekian sentimeter itu tergantung ayatnya. Jadi ana enggak baca lagi. Nanti malah justru bingung. Intinya 5 kain kafan, yang 3 dibentangkan, yang 2 dibikin tadi itu, kemudian dengan ikatan-ikatan yang sudah kami sebutkan, upayakan ikatan letaknya di bagian mana? Sisi bagian kanan atau kiri? Kiri, sehingga mayit ketika di barakallahu fiik dihadapkan kiblat, posisinya ikatan-ikatan ini di atas bagian kiri, sehingga mudah dilepas. Karena nanti kalau sudah di kebumian, dimakamkan, mau ditinggal, mau di nambah timbun, itu harus dilepas. Paham ya? Barakallahu fiik, seperti itu. Jadi kita langsung masuk saja. Barakallahu fiikum, halaman 325, antum lihat bagian atas, tsaniyan takfinul mar'ah. Yang kedua, yaitu mengkafani mayat wanita. Yustahabbu takfinul mar'ah bi khamsi quta'. Bi khamsi quta'. Disunnahkan mengkafani mayat perempuan dengan 5 potongan. 5 potongan kain kafan. Yang paling afdal warna apa tadi? Putih. 5 ya. Langsung atau bawahnya? Bawahnya. A, nampak A enggak situ? A. Qasul qamis. Memotongkan pakaian untuk dia. Pakaiannya bagaimana pakaiannya? Pakaiannya enggak usah pakai lengan. Pakaian tanpa berjahit ini. Paham ya? Ya cuman kain panjang gitu diukur seukuran mayit tadi, dikasih lubang tengah. Paham? Lubang tengah ini fungsinya apa? Untuk masukkan kepalanya ini loh. Paham? Paham belum? Paham belum? Ayo lah. Jadi bentuknya tuh panjang gini, panjang apa ya? Panjang gini, panjang. Nah, lubang sini nanti dibentangkan sini. Nah, nanti si mayit dibaringkan itu, kemudian yang lubang tadi dimasukkan dalam kepalanya gini. Masukkan kepalanya, dimasukkan ke dalam lubang tadi itu. Nah, kemudian izar, sarung seukuran. Seukuran bisa menutupi ya kemaluan dan juga pahanya. Ini. Kemudian apa? Khimar. Khimar, kerudung. Paham ya? Nah, kemudian tuban. Tuban itu penutup aurat. Kalau terjemahan bebasnya itu celana dalam. Paham ya? Jadi untuk menutupi aurat situ. Itu juga potongan dari kain kafan tadi itu. Clear soalnya ya? Clear alhamdulillah. Kapan-kapan praktek soalnya ya? Naam barakallahu fiik. Siap insyaallah barakallahu fiik. Naam. Kemudian langsung kita masuk di halaman berikutnya 360 atau 326. 326. Yang wau atau yang ha. Yang ha kita baca sedikit aja karena mirip sama persis. Setelah itu semua selesai, dimandikan selesai, kain kafan sudah siapkan semuanya. Kan sudah kita lewati kemarin. Kalau bagian tuban, bagian celana dalam itu dicampur dengan apa? Semacam kapas. Kapasnya sudah dicampur dengan apa kemarin? Misik atau kapur barus yang fungsinya biar wangi. Dan di barakallahu fik, dan fungsinya agar kalau seandainya ada keluar cairan-cairan dari belakang, dari dubur itu nanti tidak tembus itu fungsinya. Jadi bukan cuma kain tok gitu, bukan, ada campuran kapas di situ. Faham maksudnya? Kemudian di maghobin itu lekukan ketiak atau yang lipatan-lipatan itu dikasih semuanya biar wangi juga. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Setelah dipindahkan barakallahu fiik, dengan memindahkan posisi tertutup auratnya, barulah nanti di situ nanti pakaikan kain kafannya. Kan ini baru persediaan. Nas itu keranda. Di keranda pertama kali dikasih apa dulu? Tali. 1, 2, 3, 4, 5. Di atas tali baru kain kafan. 1, 2, 3. Siap? Baru disiapkan dulu apa tadi? Kerudung. Khimar. Kerudung. Siapkan pakaian yang lubang tengah tadi. Siapkan. Kemudian siapkan barakallahu fiik, naam tuban. Penutup aurat tadi. Atau sarung dulu, sarung. Menutupan. Paham ya? Nah, setelah itu baru mayatnya dipindah. Nah, dipindahkan. Dipindahkan dalam kondisi tertutup auratnya ini. Enggak boleh buka-bukaan. Tertutup auratnya, nah barulah diproses. Paham insyaallah? Ana yakin kalau dalam praktek, antum paham. Kalau dengan gambaran seperti ini, antum masih bayang-bayangkan. Gimana ya? Bagaimana kaosnya, bagaimana bajunya. Nanti kalau praktek insyaallah antum paham. Insyaallah salah satu di antara antum sedia insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik, tak tunjuk nanti. Tak tunjuk, siap menjadi apa? Nah, barakallahu praktek untuk apa? Mengkafani jenazah. Nah, barakallahu fiik insyaallah biidznillah. Kalau menurut ana sih biar enggak terlalu membuang-buang kain kafan yang kecil aja. Paham ya? Jadi ambil yang kecil nanti biar beli kain kafannya itu barakallahu fiik nanti tidak terlalu banyak. Enggak masalah, santai aja. Nah, barakallahu fiik, nanti semua berkumpul menyaksikan, nah baru kita bungkus dan kain kafan tadi itu. Nah, setelah selesai kita buka lagi, bukan dibawa ke kuburan, enggak. Paham ya? Cuma kita buka lagi. Nah, intinya tahu bagaimana cara mengkafani. Nah, jadi nanti satu orang aja, praktek pertama menjadi apa? Mayat laki-laki. Praktek kedua menjadi mayat perempuan. Paham ya? Insyaallah kapan-kapan kita semoga Allah mudahkan nanti. Kemudian wau, antum lihat wau situ. Nambar kalafik, kalau perempuan rambutnya kan panjang. Paham ya? Rambutnya kan panjang. Upayakan semaksimal mungkin dengan khimar tadi itu, kerudung tadi itu tertutupi. Tertutupi. Bagaimana caranya? Dibelakangkan atau bagaimana? Intinya tertutup dengan khimar tersebut. Faham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kemudian lapisan-lapisan tadi bagaimana caranya? Kanan dulu bungkusnya, kanan dulu. Kanan, yang kiri dimasukkan dalam. Atau kanan, baru kiri. Intinya seperti ini nanti. Paham ya? Lapisan berikutnya sampai lapisan terakhir. Seperti itu. Paham ya? Kita lihat sini. Yang zai al-arbutah, yaitu talinya tadi itu. Kan paling bawah itu tali, bukan? Paling bawah. Iya kan? Setelah dibungkus semuanya, paling bawah apa? Tali. Nah, talinya itu untuk mengikat. Jangan letakkan paling atas. Kalau tali paling atas, ya nanti nggak bisa. Talinya yang paling bawah. Keranda baru tali. Paham ya? Talinya ini untuk mengikat apa? Bagian bawah kaki. Paham? Kemudian bagian perut. Bila perlu bagian dada, leher, sama kepala. Paham ya? Nah. Paham? Jadi talinya terletakkan di paling bawah. Nah, seperti itu. Kemudian kita langsung baca halaman 327, mulahadah perhatian. Nah, mulahadah yang perlu diperhatikan. Peringatan penting, itu mulahadah maksudnya. Pertama, takfinus sabi tahta sabi'ah yakunu bisawbin wahid satir. Bisawbin wahid satirin au bisata aswab. Masya Allah. Mengkafani anak kecil, sabi bayi, anak kecil, itu di bawah 7 kain kafan. Jadi enggak perlu sampai 7 kain kafan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Maksudnya apa? Maksudnya, nah, bukan 7 kain kafan, afan ya. Maksudnya usianya. Afan, usianya. Karena fokus ya. Mengkafani bayi yang dia itu usianya di bawah 7 tahun, itu mengartikannya. Usianya di bawah 7 tahun, sabi'ah 7 tahun, dari anak kecil ya. Yakunu, terjadi pengkafanan tersebut di sawbin wahid dengan satu lapis. Menutup auratnya atau dengan 3 lapis, bila perlu. Kalau satu sudah tertutup, ya udah. Kalau belum, 3. Seperti mayit dewasa. Paham insya Allah? Paham insya Allah ini ya? Ketika usianya di bawah 7 tahun. Yang kedua, takfinul unsa, mengkafani barakallahu fiik mayat perempuan tahta sabi'ah yang usianya di bawah 7 tahun, perhatikan ini, yang usianya di bawah 7 tahun, biqamisin wa lafafatain, dengan komis. Komis itu baju yang terbuat dari kain kafan tadi yang ana sebutkan tadi, panjang gini dilubangi tengahnya, kemudian nanti ketika memakaikannya kepalanya dimasukkan lubang tadi, kemudian diginikan tutup gini, paham ya? Kemudian dengan 2 lapis baju dengan 2 lapis kain kafan. Sudah, cukup. Nah, ketika usianya berapa? Di bawah 7 tahun. Antum usianya berapa antum? Berapa? 11. Berarti sudah besar ya. Nah, barakallahu fiik, ini di bawah 7 tahun. Yang ketiga, ikhtiyarul misik. Masya Allah, milih minyak wangi misik. Minyak wangi misik ini kalau ori, yang asli harganya mahal. Wanginya luar biasa, semerbak. 3 hari pun gak hilang baunya itu. Yang asli ini ya, kita bicara yang asli ya, enggak menikawi ya, ngori. Memilih minyak wangi misik, nah, wa wad'uhu baina akfanil mayyit, dan meletakkannya di antara apa? Kain kafan si mayyit. Lil hadits al warid an Abi Sa'id al-Khudri, dikarangkan hadis yang datang dari hadisnya Abi Sa'id al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala, bahwasanya Rasulullah mengatakan atyabut tayyib al-misk. Sebaik-baik minyak wangi misik. Paham ya? Nah, jadi yang asli. Ya antum ngomongnya belinya asli itu aja, ternyata dia memberikan yang palsu, urusan dia. Yang penting kita mencari minyak wangi mistik yang asli, yang kualitas nomor satu lah gitu ya. Nah, karena yang lebih wangi. Ruwah Muslim. Qaulu wal mar'ah fi khams aswab. Adapun ungkapan wanita perempuan, kenapa kok harus 5 lapis? Kenapa perempuan kok enggak cukup 3 lapis seperti laki-laki? Kenapa harus 5 lapis? Nanti disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mundzir, kita baca. Qala Ibnu Mundzir rahimahullah taala akthar Manahfat anhu min ahli ilm, kebanyakan yang kami jumpai dan kami hafal dari kalangan ahli ilm, yara berpandangan berpendapat an tukaffan al mar'atu, seorang wanita mayit perempuan dikafani fi khamsati aswab, 5 lapis. Sebabnya kenapa, perhatikan ini, wa inna ma ustuhibba dhalik li anna al mar'ata tazidu fi hali hayatiha 'ala ar rajul fi satr. Perhatikan, li ziyadati auratiha an auratihi. Masyaallah. Ini sebabnya nih, kenapa kok harus 5? Kok enggak cukup 3? Dikarenakan kenapa? Wa inna ma ustuhibba dhalik, dikarenakan kata beliau disunnahkan untuk melakukan hal tersebut 5 lapis. Sebabnya kenapa? Dikarenakan wanita itu nah, ketika masa hidupnya itu dia lebih daripada laki-laki dalam menutup aurat. Ya enggak? Laki-laki cuma ini aja pakai tutup. Kalau perempuan kan semuanya. Ketika masih hidup, perempuan menutup aurat kan semuanya. Nah, ketika mati pun juga upayakan semuanya tertutup. Faham maksudnya? Nah, ketika masa hidup aja dalam hal menutup aurat lebih enggak perempuan? Lebih, enggak cukup seperti kita ini pakai jubah enggak cukup. Paham ya? Kalau laki-laki kan cukup. Kaos, sirwal, sarung, dah cukup. Kalau perempuan, harus semuanya. Nah itu sebabnya kenapa kok lebih banyak kain kafannya. Kata beliau, lizdiyadati auratiha an auratih, dikarenakan tambahnya atau dikarenakan lebihnya aurat perempuan itu daripada aurat laki-laki. Fakadzalika ba'dal maut, maka demikian pula setelah mati. Naam ya? Naam. Walamma kanat naam talbasul muhif fi ihramiha. Bukan muhif, dia muhayyad, afannya. Nah, itu baju yang barakallahu fikum berjahit, karena kalau pas ihram itu enggak boleh memakai baju yang berjahit aslinya kecuali perempuan. Paham ya? Seperti itu, kalau perempuan kan enggak mungkin oleh laki-laki kan memakai pakaian ihram yang tanpa berjahit. Kalau perempuan kan lebih tertutup. Paham ya? Nah, dan tatkala perempuan juga memakai pakaian berjahit ketika ihram, wa huwa akmal ahwal hayah, yang mana itu adalah barakallahu fika, adan hidup yang paling sempurna, ustuhibba al barakallahu fik al naam. Apa itu? Ada yang kurang gak itu kelihatannya ya? Maka disunnahkan untuk apa? Apa itu? Ada yang kurang gak hurufnya itu? Ada yang kurang gak hurufnya? Itu Rahman. Hah? Ada yang kurang gak antara hurufnya? Kelihatannya ada yang kurang kelihatannya ya? Kelihatannya libas itu ya, kalau masalah itu ya. Nah, jadi disunnahkan untuk memakaikannya. Nah, ba'da wafatnya, setelah wafatnya. Maksudnya perempuan aja ketika ihram seharusnya pakai pakaian yang tidak boleh berjahit, kalau perempuan boleh. Karena beda laki-laki. Kalau laki-laki pakaian yang tanpa berjahit. Kalau ihram. Paham ya? Nah, ma'ruf. Seperti itu. Warrajul bikhinan. Warrajul bikhilafin. Kalau laki-laki beda. Faftaraqa fil... Nam barakallahu fit, nam fil labs ba'dal maut liftiraqihima fihi fil hayah, maka perbedaan kedua-duanya dalam hal pakaian setelah matinya dikarenakan perbedaan antara keduanya ketika hidupnya. Paham ya? Ketika masa hidupnya beda, perempuan harus lebih tertutup. Makanya ketika mati pun juga sama, kain kafannya lebih banyak daripada laki-laki, seperti itu. Nam. Wa liqauli sallam liyalihi akrab hukum yang kana ya'lam. Maksudnya ini kaitannya dengan apa barakallahu fiik? Kaitannya adalah mengenai mengkafani. Mengkafani mayit itu yang paling bagus, yang paling afdal adalah yang paling dekat dari kerabatnya. Kalau dia tidak berwasiat kepada orang lain. Paham ya? Jadi kita lewati, kalau perempuan ya perempuan, laki-laki laki-laki, boleh laki-laki mengkafani perempuan atau mandikan perempuan atau sebaliknya kalau suami istri. Paham ya? Jadi kita lewati kemarin. Nah, barakallahu fik, dikit lagi. Qauluhu wal aula bi ghusl mar'ah, yang paling afdal untuk mandikan wanita. Nah, barakallahu fik. Lima warada an Aisyah radhiyallahu anha qalat, yaitu hadis yang datang dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, "Law kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu mastadbartu ma ghasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghair nisa'ihi." Maksudnya apa? Kalau seandainya belum terlanjur, nah, barakallahu fiik, niscaya apa? Tidaklah ada yang mandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain istri-istrinya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya berhak istri lebih hak mandikan suaminya gitu loh. Paham maksudnya? Nah, suami juga demikian mandikan istrinya boleh. seperti itu. Rawal Abu Daud wa Ibnu Majah wa ma warada anha aidan qalat raja'a ilayya Rasulullah sallallahu min janazatin bil baqi' wa ana ajidu suda'an fi ra'si wa aqul wa ra'sah faqala bal ana wa ra'sah. Naam. Man darraqilau mutta qabli la mutti qabli fa ghasaltuki wa kafantuki summa shallaitu alayki wa tafantuki. Nah, maksudnya apa? Maksudnya waktu itu dari hadis tersebut, hadis Aisyah radhiyallahu anha, nah barakallahu fiik, suatu ketika Rasulullah pulang dari jenazah nah kuburan Baqi, pulang dari kuburan Baqi. Kemudian aku menjumpai nah barakallahu fiikum, kata Aisyah, kepalaku pusing, sudah pusing. Kemudian seraya mengatakan la ra'sa, aduh kepalaku pusing. La ra'sa itu mengeluh dengan pusing ada pada kepalanya. La ra'sa, aduh kepalaku pusing. Namanya sakit kepalaku. Kemudian Rasulullah malah mengatakan bahkan aku juga pusing. Tidak ada yang membahayakanmu. Kalau seandainya kamu mati duluan sebelumku, aku akan mandikanmu dan mengkafanimu, kemudian menyolatkan kamu dan mengkuburkan kamu. Syahidnya apa? Suami istri. Belum, Rasulullah yang akan mengkafani kalau seandainya Aisyah meninggal duluan, itu loh. Faham maksudnya? Nah, seperti itu. Yang terakhir, qauluhu. Ini kurang tepat juga nih. Rawahu Ahmad Wadar Kutni. Wadar Kutni terpisah. Seharusnya kalau tulisan jadi nama itu upayakan ya jangan terpisah itu. Rawahu Ahmad Wadar. Kemudian bawahnya Kutni. Aslinya satu Dar Kutni itu aslinya. Ya kan? Al-Imam Dar Kutni kan? Ini Rawahu Ahmad Wadar. Bawahnya Kutni. Terpisah kan itu? Kurang tepat. Seharusnya sambung. Nah. Qalu li anna Siddiqah radhiyallahu anhu ghasalathu zawjatuhu, dikarenakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga apa? Yang mandikan dia istrinya, wahya Asma bintu Umais nam al-Khas'amiyah. Ini. Jadi yang mandikan istrinya sendiri. Radhiyallahu anha aslamat qadiman fi Makkah wa hajarat ma'a Ja'far radhiyallahu anhu zawjuha nam zawwajaha zawjuha nam ayo barakallahu afan zawjuha yaitu Asma bintu Umais radhiyallahu anha masuk Islam sudah awal-awal termasuk wanita yang masuk Islam. Nah, di waktu itu di Mekah kemudian hijrah bersama Ja'far nam radhiyallahu anhu. Kemudian dinikahi oleh Ja'far tersebut awal mulanya. Akhirnya Ja'far mati syahid. Walam astashhada. Nah, kemudian ketika mati syahid langsung apa Abu Bakar menikahinya. Menikahi siapa? Asma tadi itu. Nah, barakallahu fiik. Summa lamma mata, kemudian ketika sudah mati tadi itu, nam setelah Abu Bakar sedikit meninggal dinikahi oleh siapa? Tazawwaja Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi awal mulanya Asma bintu Umais ini nam istrinya Ja'far radhiyallahu anhu. Ja'far bin siapa? Abi Thalib ya. Naam. Kemudian setelah itu mati meninggal dunia, mati syahid dinikahi Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dunia dinikahi siapa? Ali bin Abi Thalib. Syahid dari sini. Nam yang memandikan Abu Bakar Siddiq siapa? Istrinya, yaitu Asma itu Umais. Faham ya? Nah, barakallahu fiik. Adapun untuk mengenai sifat salat mayit insyaallah pada pertemuan yang akan datang tinggal dikit lagi ya, insyaallah tinggal satu lembar lebih sedikit lagi sudah selesai kitabnya. Yang mau menyiapkan kalau misalkan punya harta lebih, kitabnya adalah silsilah syarah silsilah Rasail karya Syekh Saleh Fauzan. Yang mau menyiapkan, paham ya? Kalau belum menyiapkan ya nanti kalau Allah mudahkan bisa dibagi gratis nanti. Tapi kalau tidak punya uang lebih mau menyiapkan enggak masalah. Syarah silsilah Rasail karya Syekh Saleh Fauzan insyaallah. Mulai dari usul salatah, qawaidul arba, usul sittah, kemudian kemudian nawaqidul Islam, kemudian masalah jahiliyah, kasyubhat sampai syarah kitab tauhid insyaallah nanti. Semoga Allah mudahkan ya. Nah, barakallahu fiik. Adapun ini tinggal dikit lagi. Untuk masalah prakteknya kita lihat waktunya nanti yang cocok. Nah, barakallahu fiik. Kalau menurut ana sih jangan pakai yang besar, kalau besar nanti kan kafanya terlalu lebar. Pakai yang kecil aja, siap itu ya barakallahu fiik, nanti baru kita kondisikan. Praktek pertama menjadi mayat laki-laki, praktek kedua nanti menjadi mayat perempuan. Bagaimana cara mengkafani mayat tersebut? Semuanya bisa melihat nanti. Nah, barakallahu fiik dan insyaallah Allah mudahkan. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.